Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, as-sabru wa manzilatuhu fil aqidah, sabar dan kedudukannya di dalam aqidah. Qala hafizahullah ta'ala, taqaddama al-kalamu fi an-nahyi an qawli law indama yaqa'u al-insanu fi musibatin wa anna al-wajiba 'alayhi as-sabru wal ihtisab. Telah berlalu pembicaraan atau ucapan seputar larangan dari kalimat lau. Seandainya ketika seseorang terjatuh dalam musibah, dan bahwa yang wajib atasnya adalah as-sabar wal ihtisab, bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan betapa agungnya perkara sabar, qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad, dzakara Allah taala as-sabra fi 90 mawdian min kitabih. Allah menyebutkan tentang sabar itu pada 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, ada 90 tempat di dalam Al-Qur'an disebutkan seputar permasalahan as-sabr. Maka jika ini menunjukkan kepada sesuatu, fa innahu yadullu ala azim as-sabr, menunjukkan tentang betapa agungnya perkara sabar. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim rahimahumullah, kata Rasulullah, as-sabru diya'un, sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu an, wajadna khaira aishina bis-sabr, kami mendapati baiknya kehidupan kami dengan bersabar. Naam, mendapati baiknya kehidupan dengan bersabar. Tidak ada yang berat. Nah, semua keadaan seorang mukmin baik jika dia tertimpa oleh musibah, maka dia bersabar. Jika ditimpa oleh kesenangan, maka dia bersyukur. Nah, wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Ali radhiyallahu an, inna sabra, ucapan Umar tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa qala Ali radhiyallahu an, berkata Ali radhiyallahu an, inna sabra minal iman, sesungguhnya kesabaran itu dari iman, bimanzilatir ra'si minal jasad, kedudukannya seperti kedudukan kepala dari badan. Nah, kita bisa lihat kedudukan kepala dari badan. Maka kedudukan sabar bagi iman demikian keadaannya. Thumma rafa'a sawtahu, kemudian beliau meninggikan suaranya dan menyatakan, ala innahu la imana liman la sabara lah. Ketahuilah, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada kesabaran pada dirinya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim marfu'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ma u'tiya ahadun ata'an aw sa'a minas sabar. Tidaklah seorang diberi sebuah pemberian yang lebih luas pemberian itu daripada karunia sabar. Tidak ada seorang yang diberikan sebuah pemberian yang lebih luas daripada ketika dia diberi kesabaran. Naam. As-sabar maknanya adalah al-habs, menahan. Atau habsun nafs, menahan jiwa. Dan ini banyak bentuknya. Habsun nafsi anil jaza, menahan jiwa dari berkeluh kesah. Wa habsul lisan anit tasyakki wat tasakhut. Naam, menahan lisan dari banyak mengeluh dan menampakkan kemurkaan. Wa habsul jawarih an latmil khudud wa syaqqil juyub, dan menahan anggota badan dari naam menampar-nampar pipi dan merobek-robek kantong baju. Karena orang-orang alladzina la yasbirun, yang tidak bersabar itu akan nampak wujudnya ketika mereka tidak sabar tatkala musibah menimpa. Nah, bisa nampak oleh perbuatannya. Sebagaimana kebiasaan ahlul jahiliyah dahulu, naam, sikap berupa menampar-nampar pipi atau merobek-robek baju ketika tertimpa musibah. Dalam bentuk kematian misalnya, naam, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju. Atau muncul lewat ucapan lisannya, naam, yang menunjukkan tentang tidak ada sabar padanya atau hatinya. Naam. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka betapa besarnya karunia kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang hamba. Wasabar sebagaimana antum ketahui terbagi kepada tiga bagian. Terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, sabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran umum dari tiga jenis kesabaran ini, maka posisi yang paling tinggi derajatnya adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam tinjauan umum sebagaimana dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Kitab Tauhid pada Al-Qawlul Mufid, bahwasanya ketentuan umum dari tiga jenis pembagian sabar ini, yang paling tinggi adalah as-sabru ala ta'atillah. Kenapa dikatakan bahwa sabar di atas ketaatan kepada Allah itu lebih tinggi dibandingkan as-sabru an ma'siyatillah, sabar dari meninggalkan maksiat? Dikarenakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebuah upaya yang dilakukan. Nah, seseorang mau salat berarti dia harus berbuat. Seorang mau sedekah berarti dia harus berbuat, ada sesuatu yang dia keluarkan, yang dia korbankan. Nah, lah sementara bersabar dari meninggalkan maksiat tidak ada satu hal yang dikorbankan, yang dikeluarkan. Dia hanya sekedar menahan diri. Nah, ada sesuatu yang haram dari pandangan, dia cukup menahan diri, ya, dengan berpaling atau menundukkan pandangannya dari perkara haram. Tidak kemudian ketika dia menahan diri dari perbuatan maksiat terus, ini saya bayar, saya tetap lihat. Kan tak begitu. Nah, ini ala syaklin am, dalam tinjauan umum. Tetapi terkadang pada sebagian keadaan ada seseorang yang as-sabru an ma'siyatillah, bersabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, asyaqqu alaihi min ayyasbira ala ta'atillah, lebih berat bagi dia daripada na'am sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mau puasa Daud, qiyamul lail, tiap malam sedekah dalam setiap harinya, talabul ilmi, 6 kali dalam sepekan, luar biasa. Tetapi untuk bersabar dari meninggalkan perbuatan maksiat, ini jauh lebih berat bagi dia daripada mengamalkan amal-amal kebaikan itu semua. Ya tidak, ada jenis orang seperti itu. Nah, fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka yang dituntut dari kita semua adalah as-sabru ala hadhihi tsalatsa, na'am, bersabar dari 3 keadaan ini. Sabar di atas taat kepada Allah, sabar dari meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dari menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, qala Allah taala, Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat ke-11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apa yang menimpa dari musibah tiada lain kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalba, Allah akan berikan hidayah kepada kalbunya, kepada hatinya. Qala Al-Qamah, berkata Al-Qamah memaknai ayat ini, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah, dia adalah seseorang yang menimpanya sebuah musibah, faya'lamu annaha min indillah, kemudian dia tahu, mengakui, menyadari itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fayarda wa yusallim, maka dia pun rida dan menerima. Inilah tentang seorang yang dikatakan wa yu'min billah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalbunya. Wa qala ghayruhu fi ma'na al-ayah, dan berkata yang lainnya tentang makna ayat ini, ai yakni man asabathu musibatun, siapa yang menimpanya sebuah musibah, fa'alima annaha biqadarillah, lalu dia tahu bahwa itu berdasarkan takdir Allah, fasabara wahtasaba wastaslama liqadaillah, kemudian dia bersabar, na'am, berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, kemudian menerima ketentuan Allah Jalla Subhanahu wa taala. Hadallahu qalbahu, maka Allah berikan hidayah kepada kalbu dia, wa awwadahu amma fatahu minad dunya, dan Allah ganti atas dirinya apa yang luput darinya dari dunia dengan apa? Hudan fi qalbihi, dengan hidayah pada kalbu dia, wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang jujur. Naam. Wa qad yukhlifu alaihi ma kana akhadha minhu, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala ganti, naam, kepada dia dengan yang lebih baik tentunya daripada apa yang semestinya dia ambil. Naam, sebagaimana hadis Rasul alaihi salatu wassalam, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, na'am, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Wa qala Sa'id bin Jubair, dan berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, pada ayat yang tadi, wa may yu'min billah yahdi qalba, bahwa makna yu'min billah yakni yastarji', dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayyib. Wa fil ayatil karimati, dan di dalam ayat yang mulia ini, kata Syekh, dalilun, terdapat sebuah dalil, ala annal a'mal minal iman, bahwa amalan itu termasuk bagian dari iman. Nah, wa hadhihi min simati aqidati ahli sunnati wal jamaah, termasuk dari aqidah ahli sunnati wal jamaah khilafan lil aqidati al murji'ah, berbeda dengan aqidahnya orang-orang murji'ah alladzina yaqulun bi annal a'mal laysat minal iman, yang mereka menyatakan bahwasanya amalan bukan bagian dari iman. Naam. La yazur, naam, la yadurru au la yazidu au la yanfa'u ma'al iman ta'ah, ketaatan tidak bermanfaat bagi iman seseorang. Kama annahu la yadurru ma'al iman ma'asiyah, sebagaimana pula kemaksiatan tidak memudaratkan iman seseorang. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah berada pada posisi iman yang tinggi, tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Wa ahlu sunnati ya'taqiduna bi anna al-a'mal minal iman wal a'mal yazid wa yanqus, yazid bi ta'ati ar-rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka sebagian salaf di antara amal mereka, mereka sering mengucapkan kalimat, ayo kita berkumpul untuk menambah iman. Maka mereka pun berkumpul dengan mudzakarah, saling mengingatkan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, fa inna hadhihi al-a'mal kulluha tazidul iman. Karena semua amalan-amalan itu nam secara otomatis akan meningkatkan iman dan menambah iman seseorang. Nah. Dan juga pada ayat tersebut terdapat faedah, wa ala anna sabra sababun li hidayatil qulub, dan bahwasanya kesabaran itu nam sebagai sebab untuk kalbu ini mendapatkan hidayah. Wa annal mu'mina yahtaju ila sabr fi kulli mawaqif, dan bahwa seorang mukmin benar-benar membutuhkan kesabaran pada semua keadaan. Naam. Yahtaju ilaihi ma'a nafsihi amama awamirillahi wa nawahihi. Dia butuh sabar di dalam. Tayyib, naktafi bi hadzal miqdar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين